tanya pagi. Hati bertanya siapa lagi yang esok mati. Hai penggali, kelak kau pun dikubur. Tiap pagi kau siap diri tunggu panggilan dari mereka yang berkabung di hari ini. Hai penggali, kelak kau pun terkubur. Berbunyi aneh, itu tandanya esok pagi menggali lagi. Hai penggali, kelak kau pun dikubur. Penggali, kelak kau pun dikubur. Hai penggali, kelak kau pun dikubur. Hai penggali, kelak kau pun dikubur. Hai penggali, kelak kau pun dikubur.